Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Faima asyara al-ikhwah rahimana wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita membacakan penjelasan dari al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih seputar masalah al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaannya dan kemuliaannya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan penjelasan dari beliau rahmatullah bahwasanya al-ilmu hayatul qalbi war-ruh. Ilmu itu akan bisa menghidupkan hati dan ruh. Artinya kapan seorang dia mempelajari ilmu syar'i, maka secara tidak langsung dia mengupayakan hatinya dan ruhnya benar-benar hidup. Yang dengan hidupnya hati serta ruh akan membuahkan kebahagiaan, akan membuahkan kelezatan. Nah, tadi kita jelaskan atau kita bacakan penjelasan dari beliau pada alinea yang setelahnya rahimahullah. Wa amma husulul ladzati wal bahjati biwujudihi falannahu kamalun fi nafsihi. Adapun dengan seseorang mendapatkan ilmu, dia akan merasakan kelezatan dan kebahagiaan karena kata beliau fali annahu kamalun fi nafsihi, karena ilmu tersebut akan menyempurnakan dirinya. Naam. Wa huwa mulaimun ghayatal mulaamati lin nufus, dalam keadaan diterima dengan sebenar-benarnya oleh jiwa-jiwa penimbaknya, penuntutnya. Nah, dan memang demikian, ilmu kamalun fi nafs, ilmu akan menyempurnakan jiwa seorang muslim. Karena dengan ilmu bahkan tidak hanya jiwanya, akhlaknya akan berubah menjadi akhlak yang mulia. Hatinya juga demikian, semakin dia berilmu mengenal Allah Azza wa Jal, maka akan semakin menjadi baik hati tersebut. Naam. Ini menunjukkan kepada kita demikian besar ternyata fadilah al-ilm. Keutamaan ilmu itu sangat besar. Dirasakan oleh hati dan ruh seorang manusia. Nah, akan merasakan hatinya dan ruhnya kelezatan dan kebahagiaan. Ini menunjukkan kepada kita kapan seorang dia tidak memiliki ilmu, jauh dari ilmu, maka hatinya tersebut ia rasakan ada kehampaan padanya. Jiwanya juga demikian, hilang dari dirinya kebahagiaan dan ketenangan. Naam. Sehingga disebutkan oleh sebagian di antara mereka para ulama as-salaf, "Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aydina lajaladuna bisuyuf." Apabila raja-raja dunia dan putra-putra mahkota mereka, abna'ul muluk, anak-anak raja-raja tersebut, putra mahkotanya, mereka mengetahui apa yang ada di sisi kita ini, lajaladuna bisuyuf, maka niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Menunjukkan kepada kita, beliau hendak menerangkan bahwasanya al-ilm, ketika dimiliki oleh seorang akan dirasa akan membuahkan pada dirinya ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan. Jiwanya dan hatinya, ruhnya yang akan berimbas pada badannya. Nah, yang ketenangan, kebahagiaan tersebut, kelezatan tersebut tidak dirasa oleh mereka para raja-raja dunia yang jauh dari al-ilm, yang jauh dari ilmu. Nah, kita melihat sekarang betapa banyak seseorang mengeluarkan harta demi merasakan kebahagiaan dan ketentraman, ya kan? Dipilihlah hari yang tepat untuk dia berekreasi di tempat yang sangat indah. Harapannya ketika dilihat, dia akan merasakan ketentraman, akan merasakan kebahagiaan. Nah, banyak orang menganggap kebahagiaan, ketenangan dirasakan dengan hal-hal tersebut. Walaupun memang dari satu sisi ketika seorang memandang tempat-tempat yang indah akan merasakan padanya ketenangan, ketenteraman, kelezatan. Namun pada hakikatnya kelezatan dan ketenteraman tersebut tidak dirasakan secara hakikinya. Kapan dia keluar dari tempat tersebut kembali merasakan kegundahan, kembali merasakan kesempitan, kehampaan. Nah, berbeda dengan ilmu, berbeda dengan al-ilm. Dimanapun orang tersebut itu berada, maka dia akan merasakan kebahagiaan, akan merasakan ketenteraman. Nah, lihat bagaimana Nabi SAW, tentu kita katakan beliau adalah seorang yang paling bahagia disebabkan karena iman yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat rumahnya Rasul tidaklah besar dan megah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, disebutkan dalam riwayat tersebut ketika beliau hendak sujud, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud, maka beliau meraba-rabaku. Ketika Aisyah merasa diraba, maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faqabattu rijlayya, saya akan melipat kedua kaki saya tersebut agar memberi kesempatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk sujud di tempat tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya, maka Aisyah kembali menjulurkan kedua kakinya. Bisa kita bayangkan demikian sempitnya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai sholat saja diatur demikian. Nah, namun kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahagia, penyebab beliau bahagia adalah al-ilm yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita hakikat dari kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan dunia. Tapi hakikat dari kebahagiaan adalah bahagianya hati dan ruh. Bahagianya hati dan ruh seseorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, kebahagiaan tersebut didapatkan hanya dengan iman dan amalun salih. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik ia laki-laki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepada dirinya kehidupan yang sa'idah, yang bahagia, yang diiringi dengan ketenteraman dan kelezatan. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila demikian, dampak dari seseorang mempelajari ilmu atau memiliki ilmu akan merasakan kelezatan dan kebahagiaan. Maka disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih, fa innal jahla maradun wa naqsun. Bila ilmu demikian, maka keterbalikannya yaitu kejahilan adalah satu penyakit dan kekurangan. Penyakit dan kekurangan. Hingga sebagian di antara mereka para ulama mengatakan dalam syairnya, al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Kejahilan adalah sesuatu yang bisa membinasakan, yang bisa membunuh. Nah, adapun obatnya ada dua perkara, fit tarkibi muttafiqani, dari sisi susunannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Yang pertama, ilmun min kitabin wa min sunnatin, ilmu dari Al-Qur'an, Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim, wa sunnah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Al-Qur'an. Pelajarilah as-sunnah. Buka Al-Qur'an, buka hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baca. Pahami maknanya. Akan menyebabkan seorang terlepas dari bahaya kejahilan tersebut. Wa tabibu dzaka alimur rabbani, adapun dokternya adalah seorang alim yang rabbani, seorang alim yang rabbani yang bisa membimbing seseorang untuk memahamkan kepada dirinya Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang dipraktikkan diamalkan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, sehingga beliau menyebutkan al-jahlu maradun wa naqsun, adalah kejahilan adalah penyakit dan satu kekurangan. Wa huwa fi ghayatil idza'i wal ilami linnafsi. Dan dari sisi yang lainnya itu pada puncak sesuatu yang menyakitkan, yang menimbulkan ketidaktenangan pada jiwa-jiwa seseorang. Kapan dia jahil, dia akan merasakan demikian. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu perkataan rahmatullahi alaih, beliau mengatakan bahwasanya kedudukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla bimanzilatil ma' lisamak. Kedudukan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla untuk seorang mukmin itu sama seperti halnya air untuk ikan. Naam. Fa kaifa halus samak idza faraqa al-ma'. Bagaimana keadaan ikan tersebut kalau dia berpisah dengan air? Akan tergelepar-gelepar, ya kan? Nafasnya sempit. Nah, ia merasakan kesakitan yang luar biasa. Nah, berupaya untuk terus mencari tempat yang ada airnya. Ikan demikian. Demikianlah keadaan seorang manusia. Kapan seorang dia tidak memberikan waktunya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan merasakan demikian. Dan sebaik-baik zikir adalah seseorang mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa man lam yash'ur bi hadhihi al-mula'ama wal munafarah fa huwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi. Dan kapan seseorang yang tidak menyadari ketidaktenangan tersebut dan perasaan munafarah, kehampaan, tidak nyaman, fahuwa li faqdi hissihi wa mauti nafsihi, penyebabnya adalah disebabkan karena tidak adanya panca inderanya dan matinya jiwanya. Dia tidak akan merasakan apapun. Nah, kemudian belum menyebutkan satu syair, wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Dan tidaklah seorang yang mati ketika disakiti, dilukai, ilamu, merasakan sesuatu. Dia tidak merasakan sesuatu apapun, ya kan? Naam, wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Naam. Ini menunjukkan dia adalah seorang yang telah mati dari sisi jiwanya sehingga tidak merasakan kehampaan tersebut. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Butuh untuk kemudian seseorang berupaya agar tidak mendapatkan sesuatu yang demikian tersebut. Nah, tentu biasanya seseorang merasakan yang demikian pasti ada tahapan-tahapannya. Ketika seorang terbiasa dia ta'lim, mendengarkan ilmu, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Kemudian kapan dia jauh dari ilmu, pada awalnya dia akan merasakan kehampaan dan kesempitan. Berupaya untuk mencari bagaimana caranya agar dia bisa mendengarkan ilmu tersebut. Apakah dengan menghadiri majalisul ilm, apakah dengan membeli kitab-kitab ilmu, ataukah dengan mendengarkan audio-audio ceramah-ceramah ilmu, ataukah mendengarkannya secara online. Nah, dia berupaya untuk bagaimana caranya ada dalam satu waktunya mendengarkan ilmu tersebut. Namun kapan seseorang dia biarkan kehampaan tersebut, dia biarkan ketika dia terasingkan dari ilmu, perasaan sempit, tidak nyaman, dan terus menjauh dari ilmu, maka secara bertahap rasa hampa tersebut akan hilang dari dirinya. Jadilah dia merasa bahwasanya dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari dampak-dampak yang tadi diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim pada penjelasan yang beliau uraikan tadi tersebut. Kehampaan, perasaan tidak nyaman, dan seterusnya. Sehingga paslah kalau semisal diterapkan kepada dirinya syair yang beliau sebutkan, wa ma li jurhin bi mayyitin ilamu. Ketika seorang yang telah mati di sakiti, dia tidak bisa merasakan apapun untuk dirinya. Fahusuluhu li nafsi idrakun minha li ghayati mahbubiha wattisalun bihi wa dzalika ghayatun ghayatu ladzatiha wa farhatiha. Nah, maka dengan mendapatkan ilmu tersebut untuk dirinya, pada hakikatnya dia mendapatkan puncak dari sesuatu yang dicintainya. Ia sampai ke sesuatu tersebut. Wa dzalika ghayatul ladzatiha wa farhatiha, dan itulah yang akan menghasilkan puncak kelezatan dan kegembiraan. Nah, karena ia dipertemukan dengan sesuatu yang sangat dicintainya, yaitu al-ilm, yaitu ilmu. Wa hadha bihasabil ma'lumi fi nafsihi wa mahabbati nafsi lahu wa ladzatiha biqurbihi. Kegembiraan, kelezatan, kebahagiaan tersebut ternyata berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain ketika dia mendapatkan ilmu tersebut. Perbedaan tersebut sesuai dengan bihasabil ma'lumi fi nafsihi, sesuai dengan tingkatan keilmuan pada dirinya tentang ilmu tersebut. Kapan tingkatan ilmu dirinya tentang ilmu itu semakin besar, semakin tinggi, maka semakin besar pula kelezatan dan kebahagiaannya. Kalau semisal ternyata tingkatan ilmu yang dimiliki oleh seorang mengalami kemerosotan, artinya tidak sama dengan si fulan, maka tingkatan kebahagiaan tersebut itu berbeda antara dia dengan si fulan tersebut, sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh dirinya tentang al-ilm. wa mahabbati nafsi lahu, dan sesuai dengan kecintaan dirinya terhadap ilmu. Itu berbeda-beda ternyata masing-masing manusia, sebagian dengan sebagian yang lain. Ada yang sangat mencintai ilmu, ada yang kurang cinta kepada al-ilm. Nah, sehingga menyebabkan akhirnya berbeda-beda pula keadaan seorang ketika ia menyikapi ilmu tersebut. Ada yang talibul ilm, ada yang mencari ilmu, ada yang mustami'an lil ilm, ada yang hanya mendengarkan ilmu, tapi dia tidak sebagai seorang yang mencari ilmu, mempelajari ilmu secara kontinu. Nah, hanya sekedar mendengarkan ilmu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada yang muhibban, yang hanya mencintai ilmu. Hanya ada yang mencintai al-ilm. Nah, ini menunjukkan berbeda-bedanya antara sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagian di antara salaf mengatakan, seingat saya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu sebagai seorang yang alim, yang punya ilmu. Au muta'alliman, kalau enggak bisa sebagai seorang yang alim, maka jadilah seorang yang mempelajari ilmu, belajar ilmu. Dimanapun kita berada, kita pelajari ilmu tersebut. Datangi majalisul ilm, pelajari al-ilm. Kalau semisal seseorang tidak bisa mempelajari ilmu, maka jadilah seorang yang mustami'an, yang hanya mendengarkan ilmu, yang hanya mendengarkan al-ilm. Dia tidak mempelajarinya. Nah, dia hanya mendengarkan ilmu dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Terkadang tidak dia catat, karena dia hanya sekedar pendengar setia. Dia dengar, nah, mustami'an. Au muhibban, ataukah kalau semisal seorang tidak bisa mendengarkan ilmu, maka cintailah ilmu. Jadilah seorang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlik. Jangan kamu jadi orang yang kelima, berarti bukan seorang yang alim, bukan seorang yang muta'alim yang mempelajari ilmu, bukan seorang yang muhibban, bukan pula seorang yang mustami', bukan mendengarkan ilmu, bukan pula mencintai ilmu. Maka dia akan binasa. Wal'iyadzubillah. Nah, minimalnya cinta kepada ilmu, cinta kepada ahli ilm, cinta kepada penimba ilmu. Nah, kalau semisal dia tidak bisa mempelajari ilmu karena dia cinta kepada ilmu, maka dia cinta pula kepada para penimba ilmu. Dia beri fasilitas, dia bangunkan masjid, dia bangunkan pondok pesantren, dia bangunkan sarana-sarana bagi mereka, orang-orang yang menimba ilmu. Nah, atau dia bantu ketika diadakan kegiatan kerja bakti untuk melengkapi sarana-sarana tersebut. Dia bantu, alasan dia bantu karena cinta kepada ilmu. Nah, cinta kepada al-ilm. Ini termasuk dari keutamaan. Sehingga tingkatan kecintaan seorang kepada ilmu mempengaruhi tingkatan sejauh mana kebahagiaan dan ketenangan dirinya ketika bersama dengan ilmu tersebut. Semakin besar rasa cintanya, maka semakin terasa lezat ia ketika mencari al-ilm. Ketika mencari al-ilm. Nah, walazzatiha biqurbihi, dan kelezatannya ketika dekat dengan ilmu itu berbeda-beda sesuai dengan perkara yang tadi disebutkan. Wal ulum wal ma'lumatu mutafawitatun fi dzalika 'azamat tafawuti wa abyanahu, falaysa 'ilmun nufus bi fatirha wa bari'iha wa mubdi'iha wa mahabbatihi wa mahabbatuhu wa taqarrubu ilayhi ka ilmiha bitabi'ati wa ahwaliha wa 'aridiha wa sihhatiha wa fasadiha wa harakatiha. Ilmu, demikian pula sesuatu yang diilmui itu berbeda-beda dengan tingkat keperbedaan yang sangat besar dan sangat, sangat jelas. Maka ilmu seseorang terhadap penciptanya, yang mengatur urusannya, yang menghidupkannya, yang menciptakannya. Ia cinta kepada penciptanya, ia berupaya mendekat kepada penciptanya disebabkan karena ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena ilmu tersebut. Kita sholat karena mengetahui ada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Kita puasa juga demikian. Karena kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla membuahkan kita untuk berupaya dekat dengan Allah. Dan berupaya untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang perkara tersebut, mengenal Allah, mengenal penciptanya, dan yang semisalnya, berbeda dengan ilmunya seseorang terhadap watak-wataknya, tabiat-tabiatnya, keadaan-keadaannya, penghalang-penghalangnya, apa yang dia tidak sukai. Nah, sehatnya, rusaknya, dan gerak-geriknya itu berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Kalau ilmu yang pertama adalah ilmu yang paling afdolnya, karena dia mempelajari Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifat. Nah, adapun yang kedua hanya sekitar ilmunya dirinya terhadap dirinya sendiri, wataknya, keadaannya, apa yang boleh, apa yang tidak, dan gerak-geriknya. Ini tentu berbeda antara satu ilmu tersebut dengan ilmu yang lain. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim pada alinea yang berikutnya, rahmatullah alaih, wa huwa anna syarfal ilmi tabi'un li syarfi ma'lumihi. Sisi yang setelahnya dari sisi-sisi yang beliau sebutkan yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm, bahwasanya kemuliaan ilmu tabi'un li syarfi ma'lumihi, mengikuti kemuliaan sesuatu yang diilmuinya tersebut. Kemuliaan seseorang mempelajari sesuatu sesuai dengan bidang tadi yang dia pelajari tersebut. Nah, kalau pada ilmu-ilmu dunia kita melihat bidang-bidang perpelajaran dari pelajaran-pelajaran dunia berbeda-beda dari sisi biayanya, demikian pula dari sisi hakikatnya. Semakin bagus semakin mahal, ya kan? Semakin bagus semakin mahal. Semakin menjanjikan untuk masa depannya, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Nah, pada ilmu dunia demikian. Pelajaran akan semakin bagus sesuai dengan apa yang dipelajarinya. Berbeda tentunya antara ilmu yang dipelajari oleh seorang dokter dengan seorang yang mempelajari ilmu-ilmu di bidang arsitek. Berbeda jauh dari sisi biayanya, demikian pula dari sisi hakikatnya. Nah, syarful ilmi tabi'un li syarfil ma'lumihi. Kemuliaan ilmu sesuai dengan kemuliaan yang diilmuinya tersebut. Artinya apa? Ilmu yang paling afdal, yang paling mulia, tentu ilmu yang di dalamnya seseorang mempelajari agamanya. Mempelajari agamanya. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan agama seseorang yang ia peluk tersebut. Nah, ia berupaya untuk mengenal Islam. Ilmu yang dipelajari di dalam Islam itu sendiri berbeda-beda dari sisi cabang-cabangnya. Yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling tingginya adalah mempelajari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bisa mempelajari Allah dengan dia mempelajari tauhid, hak Allah azza wa jalla seputar uluhiyah. Ia pelajari rububiyah, sifat-sifat Allah azza wa jalla, al-asma wa sifat. Nah, itu adalah seafdal-afdal ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim. Setelahnya adalah mengilmui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengilmui hadis-hadisnya. Ia pelajari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Ini ilmu yang paling afdal. Wali wuthuqi nafsi bi adillati wujudihi wa barahinihi wa li shiddatil hajati ila ma'rifati wa 'idhamin naf'i biha. Naam. Dan sesuai dengan kuatnya jiwa dengan mempelajari dalil-dalil keberadaannya dan penjelasannya, dan sesuai dengan hajat kebutuhan seseorang untuk mengetahui ilmu tersebut, dan sesuai pula dengan besarnya manfaat yang dia dapatkan ketika mempelajarinya. Ini kemuliaan ilmu didapatkan atau dinilai dengan hal-hal yang tadi beliau uraikan. Yang pertama, melihat dari kemuliaan yang diilmuinya. Yang kedua, melihat dari sisi kekuatan jiwa. Nah, kuatnya jiwa ketika dia mempelajari dalil-dalilnya, jiwanya menjadi kuat, menjadi kuat jiwanya, tidak mudah goncang, gundah. Demikian pula sangat butuhnya dia untuk mengetahuinya dan besarnya manfaatnya. Kapan ilmu memiliki salah satu dari perkara yang disebutkan, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang mulia. Wala raiba anna ajalla ma'lumin wa 'azamahu wa akbarahu fa huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa rabbul alamin. Dan tidak diragukan bahwasanya sesuatu yang diketahui yang paling mulia, yang paling besar, yang paling agung adalah Allah Azza wa Jalla, la ilaha illa huwa Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Nah, menunjukkan kalau Allah Azza wa Jalla adalah yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah Azza wa Jalla. Maka mengilmui Allah, ilmu-ilmu seputar Allah Azza wa Jalla adalah ilmu yang paling afdalnya, yang paling mulianya. Seperti ilmu tauhid. Naam. Ilmu yang membahas tentang hak Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk ditunaikan oleh hambanya. Demikian pula ilmu seputar masalah al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti apa kaedah-kaedah yang terangkan oleh mereka para ulama tentang sikap yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu seputar tauhid, al-uluhiyah, banyak kitab-kitab yang dikarya oleh mereka para ulama yang secara khusus menyebutkan pembahasan tersebut. Pembahasan kitab at-tauhid. Nah, ilmu seputar tauhid al-asma wa sifat juga demikian. Banyak karya-karya mereka para ulama yang secara khusus menerangkan kepada kita prinsip yang benar seputar al-asma wa sifat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Qayyumus samawati wal ardhin, yang mengatur langit dan bumi ini adalah Allah. Al-Malikul Haqqul Mubin, raja yang benar lagi nyata. Al-Mawsufu bil kamali kullihi, al-Munazzihu an kulli 'aibin wa naqsin, yang disifati dengan kesempurnaan secara keseluruhan, tidak ada padanya kekurangannya. Yang disucikan dari seluruh aib dan kekurangan. Wa an kulli tamthilin wa tashbihin fi kamalihi, dan dari seluruh penyerupaan dan kesamaan pada kesempurnaan-kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, dialah Allah Rabbul Alamin. Ini ilmu yang paling afdal. Wala raiba anna al-ilma bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi wa fa'alihi ajallul ulumi wa afdaluha. Tidak diragukan lagi ilmu mengetahui Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal adalah ilmu-ilmu yang paling mulia dan paling afdolnya. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang dengannya seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah itu adalah dengan seseorang mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal dengan prinsip-prinsip yang diterangkan oleh mereka para ulama ahli hadis tanpa memalingkan maknanya ke makna yang lain, tanpa berupaya untuk menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Nah, dan yang lainnya dari beberapa kaidah-kaidah yang diterangkan oleh mereka para ulama seputar tauhid al-asma was sifat. Sehingga bukan sebagaimana ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla versi al-batiniyah, aliran kebatinan yang meyakini kapan seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla maka dia telah sampai pada tingkatan ma'rifat, sehingga telah sampai pada tingkatan tersebut menyebabkan akhirnya gugur darinya semua syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Ini kelompok batiniyah yang kufur karena mereka meyakini kapan seseorang sampai pada tingkatan yang tertinggi tersebut akan gugur dari dirinya syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabbu abdun wal-abdur Rabbu. Sebagian mereka mengatakan Ar-Rabbu abdun wal-abdur Rabbun. Ya layta syi'ri manil mukallafu. Subhanallah. Apabila Rabb itu hamba dan hamba adalah Rabb, maka duhai siapakah yang dibebani untuk menjalankan syariat tersebut. Kelompok batiniyah ini mirip dengan kelompok wihdatul wujud, yaitu kelompok yang beranggapan kapan seseorang mempelajari ilmu tentang Allah Azza wa Jalla di tingkatan tertentu maka dia akan menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyatunya dirinya dengan Allah Azza wa Jalla mengakibatkan akhirnya dia tidak lagi diwajibkan untuk menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Mereka samakan, kiaskan dengan kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang Allah Azza wa Jalla utus kepada Bani Israel. Allah ajarkan kepada Musa alaihi salam kitab At-Taurat, yang di dalam kitab tersebut dijelaskan sekian banyak hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Khidir alasan mereka mengenal Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika bersama dengan Khidir, Nabi Khidir alaihi salam memerintahkan kepada Musa alaihi salam untuk tidak bertanya terhadap apa saja yang dilakukan oleh Khidir di depannya. Ketika melihat kapal, maka Nabi Khidir alaihi salam membocori kapal tersebut, melubanginya. Nah, ketika melihat adanya seorang anak yang masih kecil dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam. Dan ketika melihat adanya tiang ataukah adanya dinding yang hendak roboh diperbaiki oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Pendapat yang rajih, Khidir adalah seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kisah tersebut, alasan mereka menunjukkan kepada kita bahwasanya Khidir ini sosok yang lebih mulia dibandingkan Musa, katanya. Sebabnya adalah karena Khidir mengenal Allah mengenal apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, mengetahui rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga melakukan perkara-perkara yang diingkari oleh Musa alaihi salam. Dari sisi yang lainnya, ia tidak diwajibkan untuk menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ini jelas pentakwilan yang batil, yang keliru, yang sama sekali bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Kalau semisal dibenarkan, maka kita katakan seorang yang paling mengenal Allah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita melihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat bersemangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan di akhir hayatnya, dalam kondisi sakit, beliau memerintahkan para sahabat untuk membawa beliau sholat mengimami para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Di malam harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam gemar melakukan qiyamul lail, hingga kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fatarat qadamah, pecah kedua telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling bersemangat di dalam menunaikan hak Allah dan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya para sahabat juga demikian, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan mereka adalah orang yang paling berilmu setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita melihat mereka tidak meninggalkan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah perintahkan mereka melakukan salat, maka mereka melakukannya. Ketika Allah perintahkan mereka berpuasa, mereka berpuasa. Berhaji, mereka berhaji. Dan bahkan gemar melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla yang bersifat nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang tidak sampai pada tingkatan-tingkatan yang wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu habibakumullahu ta'ala.